Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa taqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ibu sekalian dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian serial kita seputar pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kajian yang akan kita bahas di hari ini, dan semoga Allah menjadikan ibadah kita di hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Baiklah, di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke posisi rukuk. Ya. Kita telah terangkan apa yang dimaksud dengan rukuk. Kemudian apa pentingnya rukuk? Lalu bagaimana tata cara rukuk? Dan hari ini kita akan bersambung kepada posisi setelah rukuk. Ada dua hal yang mesti kita pahami dulu sebelum kita lanjutkan kajian kita ke posisi pasca rukuk. Ya. Yang pertama, kita akan sampaikan dulu tentang metode kita belajar atau manhaj kita untuk belajar. Yang kedua, kita ulas sejenak kemarin tentang ruku, ya, untuk menyambungkan kepada bahasan kali ini tentang i'tidal. Baik, para ibu sekalian, pelajaran kita, dimanapun kita berada, materi apapun yang akan kita bahas, ya, penting diketahui bahwa metode kita akan selalu bertanya dulu pada Al-Quran dan Hadis. Jadi kita tidak menguraikan sesuatu, kecuali kita bertanya dulu, ya, bagaimana ketentuan Qurannya, apa dalil hadisnya, baru kemudian kita terjemahkan dalam pendapat-pendapat ulama dan kita simpulkan bagaimana cara melaksanakannya. Ini yang dipesankan oleh Al-Quran dan hadis, sehingga argumentasi kita saat beribadah itu cukup kuat. Ketika dipersoalkan kita bisa menjawab, dan ada ketenangan kita saat beribadah karena sesuai dengan dua sumber utama dalam pelajaran kita. Dan yang kedua, pelajaran kita kemarin, ya, sekedar kita menyimpulkan dulu untuk menyambungkan pada materi hari ini tentang rukuk. Para ibu sekalian, penting diingat ya, hati-hati betul. Ruku itu secara bahasa seakar dengan kata rakaat. Ini yang kemarin belum kita bahas secara tuntas. Ya. Ruku secara bahasa seakar dengan kata rakaat. Ya. Baik, kita sholat dalam sehari ada berapa rakaat? 17 rakaat. Hati-hati, itu yang fardu bu ya. Itu yang fardu. Jadi nggak ada bedanya anak kecil sama orang dewasa. Pria ataupun perempuan, kan? Tidak ada bedanya. Kalau tidak ada bedanya, berarti persaingan kita di situ tidak berlaku. Ya, di situ tidak berlaku. Jadi kalau ibu diberikan usia 40 tahun, 50 tahun, sampai hari ini baru sholat fardu saja, nah, jangan dulu bangga, karena anak kecil yang 4 tahun pun, yang 5 tahun pun melakukan itu. Okay? Dan pertanyaan terbesarnya adalah, jika ada anak-anak saja sudah bisa menunaikan sholat yang 5 waktu, bahkan di antara mereka ada yang tepat waktu, maka puluhan tahun yang diberikan itu kemana saja kita gunakan. Ya, jadi sholat, kalau ditanya berapa rakaat dalam sehari, ya 17 rakaat itu yang fardu. Jangankan orang dewasa, anak kecil pun bisa. Ya, maka saat Allah berikan kesempatan kita untuk menunaikan sholat, perhatikan, rumus Qur'annya, keluarkan semua jenis sholat yang ada di Qur'an. Plus dalam hadis. Ini yang belum banyak diketahui oleh orang. Ya, belum banyak diketahui. Di manhaj di dalam Quran, ketika Allah menyebutkan kalimat sholat pertama kali, itu bentuknya bentuk jama'. Al-Baqarah ayat yang ketiga. Ya. Alladzina yu'minuna bil-ghaib wa yuqimuna sholat. Ya. Kalimat sholatnya kan seperti ini dituliskannya. Walaupun dibacanya tunggal, tapi ini bisa berbentuk jama'. Ya. Bisa dibuka taknya seperti di Al-Baqarah ayat 238. Posisi paling kanan sebelah atas. Ya. Hafizu ala salawati. Salawat. Ya. Baik, kalau jama' itu sedikit atau banyak? Banyak. Satu atau dua? Banyak ya. Oke, banyak ya. Banyak. Jadi tidak dibatasi satu, dua, tapi banyak. Karena itu kita harus keluarkan sebanyak apa sih sholat yang ada di Quran, yang ada di hadis. Ada sholat fardu yang 5 waktu itu. Tercantum di Quran surah ke-17 misalnya. Ayat 78. Diminta dijaga yang 5 waktu ini. Al-Baqarah 238. Ditegaskan lagi di Quran surah Hud. Surah ke-11 itu. Ayat 114. Posisi paling kiri sebelah atas. Ya, sekedar kita untuk diketahui dulu. Kan? Ini baru yang lima waktu. Dan sekali lagi, yang lima waktu ini, yang berjumlah 17 rakaat itu karena sifatnya wajib, maka mengikat kepada siapapun yang telah memiliki kewajibannya semenjak dia baligh. Jadi dari anak kecil, yang muda, sampai orang dewasa, sampai sebelum dia wafat, mutlak menunaikan ini. Yeah. Jadi sekali lagi, mohon maaf, perintah Qurannya, jaga betul waktu-waktu sholat ini. Kata Nabi, yang terbaik tunaikan tepat waktu. Masya Allah, tepat waktu. Di antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu salat tepat pada waktunya. Ya, salat tepat pada waktunya. Jadi persaingan kita, ya maaf, dalam segala jenjang usianya itu bersaing dengan semua orang muslim yang lain untuk menunaikan salat tepat waktu. Jadi kalau ada misalnya, mohon maaf, orang diberikan usia sampai dengan 50 tahun, misal 50 tahun dia sudah bisa salat tepat waktu, jangan dulu bangga. Barangkali bahkan ada anak yang 7 tahun sudah baligh, Masya Allah dia pun sudah tepat waktu. Yang paling luar biasa, ada anak 5 tahun belum baligh, belum berlaku kewajiban sholat, masih bisa sholat tepat waktu. Atau bahkan ada yang berjamaah datang ke masjid sebelum adzan dipanggil sudah siap-siap. Ini yang sinyal paling kuat. Jadi kalau ada orang diberikan 5 tahun sudah menunggu waktu sholat untuk tepat waktu, sementara yang 50 tahun pada yang 5 waktu ini pun masih abai, itu pertanda berbahaya dalam kehidupannya. Ada sesuatu yang harus dievaluasi. Nah, karena itu setiap Allah memberikan kesempatan kita untuk hidup setiap hari, setiap hari. Nah, ada perlombaan di situ yang harus kita tingkatkan. Jangan cuma 5 waktu saja. Ya, ayo keluarkan semua jenis sholatnya. Ya. Kalau ibu punya kitab atau buku Imam Al-Bukhari, namanya Kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Di jilid pertama, ya, tahqiqnya Dr. Mustafa, halaman 31, posisi di paling kanan, ya, bab yang ke-19, hadis nomor 22. Itu di situ ada judul sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali, namanya bab tafadul ahlil iman. Ya, bab perlombaan-perlombaan para pemilik iman. Ya, jadi ahli iman itu dilukiskan di hadis itu ternyata setiap hari berlomba, Bu, para sahabat itu. Ya. Misalnya Umar melihat Uthman infak 1/3 dari hartanya, maka Umar akan 1/2. Ya, melihat Abdurrahman bin Auf tahajud sampai hatam Quran, maka besoknya Umar 2 kali hatam siang, 2 kali hatam malam, sehari 4 kali hatam. Ya. Ada sementara sahabat misalnya sedang duduk-duduk dengan Nabi, ahli surga itu. Tiba-tiba datang pemuda lain, kata Nabi dia calon ahli surga. Ya, di Musannaf Abdul Razak nomor hadis 20559. Kata Nabi, sayatmu alaikumul ana min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah. Akan muncul pada kita sekarang seorang pemuda ahli surga. Itu semuanya langsung melihat dia punya kelebihan apa yang belum saya miliki. Nah, jadi poin ini kita bawa sampai dengan keadaan kita setiap hari coba keluarkan. Apa saja amalan yang diberikan kesempatan oleh Allah pada kita untuk dikerjakan hari ini yang sebelumnya belum kita kerjakan. Ini kalau turun bahaya, Bu, ya. Kemarin Ibu baca Quran berapa ayat? Jangan-jangan gak baca nih. Oke, jadi kalau kemarin misalnya 10 ayat, sekarang harus lebih. Ya, rumusnya begitu. Sekarang ya 11 gitu kan. Sekarang 20 ayat. Kalau kemarin belum baca, sekarang baca. Jadi jangan sampai amalan-amalan kita turun. Ya, kemarin sholat sunnah, masa sekarang enggak? Kan? Barangkali diberikan kesempatan sekarang untuk menutup yang kurang, bukan mengurangi yang sudah. Oke, jelas ya? Baik, awas ini penting ya. Saking pentingnya agak susah dihapus tuh. Hati-hati. Baik, teruskan dulu pelan-pelan. Teruskan dulu. Ruku sejajar dengan rakaat. Ya. Keluarkan semua jenis sholat, berapa jumlah adanya. Misal tahajud, ya, ada di Quran surah ke-17 ayat 79 kan? Ada tahajud. Ada lagi sholat duha. Ya. Ada lagi sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Ada lagi sholat syuruk. Ya. Ada sholat mutlak. Nah rumusnya, ibu keluarkan semua sholat-sholat itu tiap hari. Coba kalau bisa bikin bagan tuh. Saya sholat ini enggak? Saya sholat ini enggak? Ya. Apa yang kurang? Ya, saya belum jadi ahli surga nih, harus maksimal, maksimal, maksimal, gitu ya. Baik. Ada istri Nabi namanya Ummu Habibah. Ibu pernah dengar? Baik. Di At-Tirmidzi, nomor hadis 414. Itu pernah mendengar Nabi menyampaikan, ya, sini untuk informasi saja ya, supaya lebih singkat. Beliau pernah mendengar Nabi menyampaikan, Man sholla ithnatai asyrata rak'atan. Siapa yang konsisten menjaga sholat 12 rakaat, sholat sunnah. Fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardunya di siang dan malam. Ya. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Rumusnya dua rakaat ya. Ini dua rakaat, kemudian salam, dua rakaat lagi, kemudian salam. Rakaat ini ba'daha dua rakaat setelah zuhur, jadi 6. Rakaat ini ba'dal maghrib, dua rakaat setelah maghrib, 8. Rakaat ini ba'dal isya, dua rakaat setelah isya, 10. Rakaat ini qabla al-fajri, dan dua rakaat sebelum subuh, 12. Kata Nabi, buniyalahu bihinna baitun fil jannah. Akan dibalas oleh Allah dengan membangunkan satu rumah di surga untuknya. Kalimat kita bukan ini. Kalimat kita adalah, ketika mendengar keterangan ini, kata beliau yang istri Nabi itu, yang jelas surganya bersama Nabi, saya sejak mendengar itu, saya berazam, bertekad pada diri saya, tidak akan pernah meninggalkannya sampai saya wafat. Ibu bayangkan ya, saya sering katakan kalimat ini, istri Nabi saja, yang keluarga Nabi, yang hidup dengan Nabi, di surga bersama Nabi, mendengar Nabi mengungkapkan sholat sunnah, kata beliau, saya nggak akan tinggalkan selama hidup. Ya. Ada orang bukan istri Nabi, bukan kerabat Nabi, nggak tinggal dengan Nabi, di dunia nggak pernah lihat Nabi, di akhirat belum tentu tinggalnya dengan Nabi, Masya Allah dikasih kesempatan sholat fardu saja, masih agak terlambat gitu kan, cita-cita pengen bersama Nabi di surga. Ini poin-poin yang harus kita kembalikan. Baik, dari sini yang ingin kami sampaikan, rakaat sama dengan ruku, artinya kalau seseorang sudah ruku, itu sudah mendapatkan satu rakaat. Awas ya, seringkali kami sampaikan tentang materi ini dan sering ditanyakan, ibu sekalian mohon maaf ya, ada orang-orang yang saat imamnya sudah bertakbir, kemudian sampai ruku, dia datang. Ya. Nah, jadi kalau seseorang ada datang terlambat dalam posisi imam sudah ruku, maka orang ini langsung bertakbir, langsung ruku. Ingat ya, langsung ruku, tidak membaca apapun lagi. Ya, langsung ruku. Nah, dalam keadaan dia ruku ini, itu tidak perlu menambah rakaat. Tidak perlu menambah rakaat, dia sudah dihitung sebagai satu rakaat. Ya. Jelas ya? Jadi kalau misalnya ada seseorang, ibu terlambat, masuk, imamnya sudah ruku, maka bergabung dalam ruku dan itu sudah dihitung satu rakaat, tidak perlu menambah lagi. Ya. Jelas sampai sini? Baik, bagaimana posisi ruku seperti yang pernah kita bahas, saya agak percepat, dan untuk memudahkan, kita coba visualisasikan seperti gambaran di kesempatan yang lalu. Ya? Baik, saya gambarkan dulu, nanti ibu bisa cek kembali tayangan kita di pertemuan yang lalu. Dan posisi pertama, telapak tangan diletakkan di lutut. Ingat ya, dalam posisi jemari terbuka. Yang kedua, hati-hati. Yang kedua, kemudian dimintakan oleh Rasulullah SAW posisi bahunya atau punggungnya sejajar ketika ruku. Ya, sampai dengan kepalanya. Pelan-pelan. Kemudian setelah itu dipastikan, mohon maaf, ya, otot di bagian betis itu ya, berada dalam posisi kencang, ditekan naik ke atas. Nanti kita posisikan atau kita gambarkan. Okay? Dan tangan atau siku agak sedikit keluar, tidak ke dalam. Ya, ini hanya sekedar mengingatkan lagi. Nah, baru dari posisi ini, kemudian kita mulai berdoa. Jadi kalau misalnya rukunya belum di posisi seperti itu, maka tidak diperkenankan untuk berdoa dulu. Ya, jadi jangan sampai kita mulai berdoa sebelum posisi itu kita dapati. Ya, dimohon maaf. Posisi sempurna dulu, ruku sampai punggung sejajar, telapak tangan terbuka, kemudian letakkan di lutut, sikunya keluar tidak ke dalam, ya, jarinya, ya, kemudian terbuka, dan posisi betis ototnya naik ditarik ke atas, kemudian luruskan di punggungnya. Seperti kita contohkan di pertemuan yang lalu. Jelas sampai sini? Baru setelah darahnya mengalir dengan tenang, nyaman, di situ kemudian kita mulai berdoa seperti doa yang kita contohkan dalam pertemuan yang telah lalu. Ya, untuk memberikan penjelasan lebih lengkap, kita akan coba panggil dulu salah satu teman kita untuk memberikan peraga kepada kita. Setelah itu kita sambungkan ke posisi ba'da ruku. Ya. Kita coba undang Mas Solehan untuk bisa membantu kita. Baik. Ya, di antara yang ada saat ini yang paling soleh. Ya. Karena namanya Solehan. Baik. Kita lihat sebentar, ibu sekalian. Kita lihat posisi ruku di pertemuan yang lalu. Mohon izin, silakan. Baik ya, baik, sudah kita bahas seperti pertemuan yang lalu ya, pelan-pelan, lurus ya, bahkan kita sudah contohkan pertemuan lalu, kata Nabi kalaupun disimpan bejana, dituangkan air, maka air tidak tumpah, gitu kan? Sudah kita bahas ini pertemuan lalu, posisi siku agak sedikit keluar, jari letakkan di lutut, kemudian ini otot bagian betis bagian belakang, ini cukup kencang ya, jadi karena ini ditekan, saya ulang, kalau ini ditekan, ya, jadi ketika diletakkan bukan cuma sekedar disimpan, tapi ditekan. Ya. Sampai ada penekanan ke sini, maka dampaknya ke sini akan kencang, otot bagian belakang. Naik ke atas, diluruskan, sampai posisi lurus tegak seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah tenang, baru kemudian berdoa. Hati-hati, ada sementara orang yang belum posisi seperti ini, bahkan belum ruku dia sudah berdoa, itu keliru. Ya, jadi dia baru turun misalnya Allahu Akbar, baru sampai di sini, ya, belum posisi macam-macam, bahkan misalnya sebagian kepala masih begini, sudah berdoa. Nah, itu tidak tepat. Ya. Kata Nabi, hatta tatma'inna raki'an, sampai tenang rukunya. Jadi tenang dulu, baru kemudian dia berdoa. Jelas di sini? Baik, kalau sudah jelas seperti ini, apa yang dilakukan pasca posisi ruku? Ini yang akan menjadi pembahasan kita dalam kesempatan di pagi hari ini. Oke. Kita akan ambil dulu dalil-dalil dalam Al-Qur'an, ya, kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu baru kemudian kita teruskan pada bahasan kita. Baik. Mau seperti ini aja atau mau kembali dulu duduk? Sebelah sini saya dulu. Baik, terima kasih. Sekolah khair. Quran surah kedua Al-Baqarah. Kita ambil dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 143, posisi paling kiri sebelah atas. Sudah? Kemudian kita tafsirkan dengan hadisnya pelan-pelan. Kita ambil hadis riwayat Al-Bukhari hadis 751, 757. Terdapat juga di hadis riwayat Muslim nomor hadis 397. Bagaimana caranya kita temukan misal di Al-Bukhari? Ini caranya saya kasih garis. Nomor hadis 689. Redaksi yang sama ditemukan di hadis Muslim nomor hadis 411, nanti kita terangkan. Kemudian apa yang dibaca dalam posisi seperti ini, bacaannya kita temukan misalnya selain yang ada di sini, Al-Bukhari, nomor hadis 795, kita temukan juga di hadis Muslim, nomor hadis 404. Pelan-pelan. Jika bersamaan dengan malaikat, ada peluang doa kita cepat terkabulkan, bahkan diampuni dosanya. Ya, kita temukan juga misal di riwayat hadis Muslim, berhadis 722. Baik. Pelan-pelan. Ini gambaran untuk pembahasan hari ini, seputar pembahasan apa yang dilakukan setelah ruku. Kan? Pelan-pelan. Para ibu sekalian, kalau saya bertanya, kalau kita setelah ruku, kita melakukan apa dalam salat? Tidak, tahu dari mana? Baik, apakah jangan-jangan ada nggak istilah yang tidak dalam salat? Di mana ditemukan itu? Seperti apa kita mendapatinya? Nah, ini harus sampai ketemu, karena bahasanya kan jangan salat sebelum lihat saya salat, kan? Baik, dari mana bahasa yang tidak itu? Jangan-jangan sudah puluhan tahun salat, tahu itidal tapi tidak pernah kenal dari mana asal itidal itu. Ya, kita harus ketahui lebih dalam sampai kita temukan sumbernya. Baik, dari mana kata itidal? Kita temukan kalimatnya, misal di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, ditemukan juga di hadis riwayat Muslim nomor hadis 397. Ya. Saat Nabi mengajarkan seorang sahabat bernama Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi namanya. Khalad. Ya. Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Ya. Pelan-pelan. Saya sudah sering kisahkan tentang ini. Beliau ini, Khalad ini, masuk ke masjid Nabi, sholat di samping Nabi, kemudian beliau bertakbir sampai dengan salam. Ketika selesai salam dikomentari oleh Rasulullah SAW, faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Shalli fa innaka lam tusalli." Mas, Anda salat lagi karena Anda belum salat. Ya, pernah saya pernah sampaikan ini ya. Sampai dia 3 kali salat mengulang dengan gerakan yang sama, Nabi berkomentar yang sama, ya. Sampai Imam Al-Bukhari memberi judul Babul Musi fi Shalah, bab orang yang salatnya jelek. Nah, ibu bayangkan kan, sahabat di zaman Nabi salat di samping Nabi di masjid Nabi, kata Nabi salatnya belum benar. Kan? Dan dia tidak tenang. Ada orang, bukan sahabat, bukan sholat di masjid Nabi, tidak hidup di zaman Nabi, merasa tenang dengan sholatnya. Ya, dan seakan-akan tidak ada persoalan di situ. Ini bermasalah. Okay. Lalu dia berkata, alimni ya Rasulullah, tolong ajarkan saya. Ma'ahsinu ghairahu, saya enggak bisa lagi selain daripada ini. Maka diajarkanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai bahkan dia berdiri, idza qumta ila shalah fa asbiqul wudu. Kalau Anda mau salat, sempurnakan wudu. Famastaqbilil qiblah, menghadap ke arah kiblat. Ya. Kemudian dari mulai takbir sampai ke ruku, nah dari ruku ketika dia akan bangkit, lihat kalimatnya. Famarfa, kemudian bangkit dari ruku, hatta ta'tadila qa'iman, hatta ta'tadila. Ta'tadila. Oh, hati-hati kalau disingkat, orang Indonesia kan suka jingkat-jingkat ya. Baik, Abdurrahman disingkat jadi man-man gitu kan. Solihan, han-han, ta'tadila, dila-dila ya. Ada namanya budila atau dan sebagainya. Nah, ini nanti ada semakna di gadidi. Okay. Ta'tadila, hatta ta'tadila. Dari kata ta'tadila ini muncul istilah i'tidal. I'tidal. Kata sifatnya. Kalau ini kata kerjanya, ini kata sifatnya. Kata Nabi, فَمَّرْفَعْ, kemudian kamu bangkit dari ruku, kamu bangkit dari ruku, hatta ta'tadila qa'iman, sampai kamu tegak lurus berdiri. Ya, tegak lurus berdiri. Baik, pelan-pelan. Baik, sekarang kita lihat dulu posisinya. Jadi apa itu yang tidak? Baik, tegak lurus berdiri secara bahasa ya. Nah, dalam bahasa Arab, saya mau berikan gambaran dulu dengan cepat, kita bandingkan dengan bahasa Quran. Dalam bahasa Arab, ada satu posisi yang sangat unik, punya tiga kata. Ya. Ada satu posisi yang sangat unik, tapi digambarkan dengan tiga kata. Ya. Saya beri contoh dulu ya, saya bikin garis sebentar. Ini ada garis, ibu sekalian. Misal panjang garis ini 60 cm, misal saja ya. 60 cm. Kalau saya ambil tengah-tengahnya di mana, di posisi berapa? 30 cm ya. Kalau saya ambil sini misalnya 30 cm, 30 cm. Kemudian saya berada di posisi ini, baik itu duduk ataupun berdiri, maka orang Arab menyebutnya dengan wastun. Ya, wastun. Maaf, wasatun, maaf, wasatun. Wasatun. Wa wau sin ta. Wasatun. Kalau saya berada di titik ini, misal 29,5 atau 30,5. Masih di tengah tidak? Masih, cuma agak geser dikit kan? Ya, di tengah cuma agak geser sedikit ya. Tapi orang menyebutnya masih di tengah. Nah, ini disebutnya dengan wastun. Wastun. Ini harakatnya sama tulisannya seperti ini, cuma sinnya jadi mati begini, wastun. Jadi ada wasatun, ada wastun. Kalau wasatun itu posisi di tengah, tidak miring kanan, miring kiri, jadi penyeimbang di situ. Yang mau saya sampaikan, saya tuliskan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 143. Kita ini orang Islam disebut oleh Quran umat wasata namanya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami telah tetapkan kamu orang-orang Islam itu umat pertengahan. Jadi kita itu bukan umat berlebihan. Ya, sama dalam berdiri, dalam sholat diajarkan jangan kaki berlebihan lebar, jangan terlalu rapat, gitu kan? Baik, sama dalam berjalan juga kata Quran jangan terlalu cepat, jangan juga terlampau lambat, gitu kan? Nah, kita pertengahan. Saat bergembira, jangan terlalu tertawa, terbahak-bahak, tapi juga jangan terlalu jadi pendiam. Kita pertengahan. Saat orang punya persoalan, jangan memihak. Cek dulu, gitu kan? Cek salah satunya. Kadang-kadang si fulan punya persoalan, kita mihak langsung ke si fulan. Tidak. Ambil informasinya, cek dulu apa persoalannya, klarifikasi, klarifikasi. Kalau bisa, ambil jalan tengah untuk menyatukan keduanya. Jangan ngomporin orang. Ya, kadang-kadang suka nggak tepat, gitu kan? Karena kita seorang, atau ingin mendukung si fulan dan sebagainya, kemudian kita bertindak negatif pada yang lainnya. Ini umat pertengahan. Tapi yang paling menarik, kalau kita berada di satu titik ini, pertengahan, dan posisi kita tegak begini. Tegak, ya, punya posisi yang kokoh, kukuh, mempertahankan itu, maka kalimatnya berubah dari wastun, wasat, jadi i'tidal. Ya. Jadi i'tidal itu bukan sekedar berdiri tegak saja, tapi berdiri tegak di posisi paling tengah. Kuat. Jelas di sini? Baik, pelan-pelan ya. Ini jarang dibahas dan ibu mungkin gak akan temukan di beberapa kitab yang populer kita temukan. I'tidal itu, kenapa disebut i'tidal? Karena posisi ini nanti akan menjadi tegak, lurus, terletak di pertengahan antara ruku dengan sujud. Baik, terletak di tengah-tengah antara ruku dengan sujud. Baik, bukankah ibu sebelum sujud i'tidal dulu? Bukankah sebelum i'tidal ruku dulu? Ya, jadi dia menengahi antara ruku dengan sujud, ditengahi oleh i'tidal. Karena itu, tadi saya berikan gambaran garis di pertengahan dengan posisi berdiri. Ya. Kalau posisi hadisnya mengatakan wastun, maka bukan cuma berdiri, kita boleh duduk juga. Ya, setelah ruku, sami Allahu liman hamidah, sambil duduk, gitu kan? Eh, kalau wasatun, duduknya tengah-tengah. Jadi sambil duduk, sambil nyaman aja. Kan? Bisa berdiri, bisa duduk, dan sebagainya. Tapi kalau dikatakan yang tidak, maka tidak ada pilihan lain, kecuali berdiri. Bagi yang sanggup berdiri. Ya. Dalam keadaan duduk pun nanti kita terangkan bagaimana cara duduknya. Yang tidak beda. Ya. Jadi nanti diatur oleh Nabi SAW, kenapa pertama disebut dengan yang tidak? Karena dia posisi di pertengahan antara ruku dengan sujud dalam keadaan berdiri. Ya. Makanya mohon maaf sebelumnya. Bila ada seseorang, kemudian dia bangkit dari rukunya dalam i'tidal, dia tidak berdiri, maka tidak sah salatnya. Ya, batal salatnya. Ya, jelas ya? Kecuali nanti orang yang kena udzur atau punya persoalan, kemudian dia tidak mampu berdiri dari sejak awal salatnya. Itu boleh dia kemudian duduk. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Kalau kiranya sudah jelas tentang pengertiannya secara bahasa, maksudnya posisi berdiri di pertengahan antara ruku dengan sujud. Karena posisinya tengah-tengah ini, maka kalimatnya pun nanti kita akan bacakan beda dengan yang lainnya. Coba silahkan ibu cek. Ibu berdiri dalam awal sholat, mau ruku, apa yang dibaca? Salam berdiri, setelah waladhalin amin, baca surah. Walam yakun lahu kufuan ahad. Kemudian akan ruku, apa yang dibaca? Allahu Akbar. Baik, ibu akan sujud, apa yang dibaca? Allahu Akbar. Ibu bangkit dari sujud, apa yang dibaca? Allahu Akbar. Semua perpindahan menggunakan Allahu Akbar. Hanya kalimat tengah-tengah ini yang berbeda bacaannya, karena dia menengahi dua hal yang sangat penting. Dan ruku dan sujud, seperti kita pernah ulas di pertemuan lalu, itu akan sangat menentukan kualitas sholat, termasuk ada posisi doa kita itu akan mudah terkabulkan. Karena itu, orang-orang yang tidak benar yang tidaknya, itu berpotensi doa dalam ruku plus doa dalam sujudnya tidak akan terkabul. Jelas? Nanti kita akan lihat kenapa bacaannya berbeda dengan Allahu Akbar. Kira-kira apa bacaannya? Jangan dikira-kira, kita harus tanyakan pada hadisnya seperti apa mengajarkan pada kita. Baik ya? Baik. Baik. Kita sempurnakan dulu sebentar. Hatta ta'tadila qa'iman. Sampai kemudian tegak berdiri. Bagaimana posisi tegak berdirinya? Itu yang coba kita rinci dalam keterangan hadis-hadis riwayat Al-Bukhari. Kita undang kembali Mas Salihan untuk bisa membantu kita mempraktikkan ini ya. Lalu kita ambil jeda setelah segmen ini supaya ada gambaran untuk kita untuk bisa mencatat dan mengumpulkan informasinya. Baik, silakan dalam posisi ruku. Bismillah. Sudah posisi ruku, pelan-pelan. Nah, ibu sekalian, fokus. Saat ruku, ingat, posisikan dulu seperti ini. Ya. Kalau sudah rapi, sudah baik, ya, dan tidak perlu diukur ya. Pah, mama ruku, tolong taruh gelas di atas punggung mama. Itu nggak usah ya. Kalau sudah ketahuan lurus seperti ini, siap, berdoa. Sudah berdoa, hati sampai tenang. Kata Nabi, jangan sampai bangkit sebelum hati kita tenang. Ya, tenang, hatta tatma'inna raqian. Sampai anda rukunya tenang, nyaman dengan doanya, baru bangkit. Nah, sekarang ketika akan bangkit, kita lihat, kita terapkan hadisnya. Baik. Bagaimana keterangannya? Perhatikan kalimatnya. Nabi SAW menyampaikan kepada kita dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 689. Redaksi yang sama akan ditemukan di hadis Muslim, nomor hadis 411. Oke, riwayat Anas bin Malik. Pelan-pelan. Kata Nabi, "Idza rafa'a," jika imam mulai bangkit dari ruku, "farfa'u," maka makmum juga bangkit. Jadi ikuti, ikuti imam dia. Jadi jangan sampai makmum bangkit duluan sebelum imamnya. "Idza rafa'a," jika bangkit dari ruku. Silakan bangkit. Berdiri, ya tegak. Baik, ingat, karena bangkitnya di Al-Bukhari tadi nomor hadis 751, 757, 397 dari Khalad tadi disebut dengan i'tidal, maka ketika bangkit dipastikan dulu sampai bangkit tegak. Ya. Saya ulang. Ruku. Bangkit rafa'a ra'sahu. Nah, saat bangkit berdiri ini pelan-pelan, pelan-pelan tangan jangan belum mengangkat. Posisi saat berdiri fokus, Ibu sekalian, ya. Posisi saat berdiri, kata Nabi, dipastikan hatta ta'tadila qa'iman, sampai tegak betul. Ini bukan begini, kadang-kadang terjadi, ruku, bangkit, sami'a Allah, baru sampai sini, belum tegak, sudah mau turun. Okay? Baik, jadi baru begini, baru bangkit, sami'a Allah, liman. Ini belum tegak nih. Ya. Kemudian baru langsung sujud, nah itu disebut keliru. Bahkan hati-hati, dalam beberapa kesempatan bisa batal salatnya. Bisa batal. Karena sahabat Nabi saja diminta mengulang sampai 3 kali, kata Nabi, kamu belum sholat, belum sholat, belum sholat. Maka jika ada seseorang dalam posisi i'tidal ini, tidak sempurna dalam i'tidalnya, bahkan sebagian ulama mengatakan tidak hanya tidak sempurna sholatnya, tapi bisa batal sholatnya. Jelas ya? Baik, pelan-pelan. Ruku. Sekarang mau bangkit. Sami'allahu liman hamidah. Tahan sebentar. Tahan. Tegak ya. Bagaimana gambaran posisi tegaknya? Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi disebutkan hatta ya'uda kullu qaffarin makana. Ya. Sampai ini. Bagian otot-otot yang ada di punggung ini, ya, sendi-sendinya itu kembali tegak ke posisi semula. Ya. Masya Allah, bagaimana Islam mengajarkan kesehatan kepada kita semua. Ya. Bukankah dalam posisi ruku ini berubah posisinya? Jadi kalau orang dikembalikan baru sampai sini misalnya, sampai sini, ya, posisi belum tegak sempurna, dipaksa langsung sujud lagi, ini kepada fisik juga tidak sehat. Jelas ya? Maka berdiri, tegakkan sampai ini tegak lagi, sampai nyaman lah, ibu sampai merasa nyaman gitu kan? Sampai merasa nyaman. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, hatta ya'uda kullu qaffarin makana, baru kemudian di situ mulai berdoa. Baru kemudian di sini mulai berdoa. Pelan-pelan, jelas sampai di sini? Baik, sebentar, tahan sebentar, tahan sebentar. Jadi posisinya belum berdoa dulu, tapi bangkit dulu. Ya, saat bangkit sudah mulai tegak, baru doa kemudian masuk. Apakah bangkit sampai sini selesai? Belum. Karena kita baru mengambil posisi punggungnya. Bagaimana posisi tangannya? Ya, tadi kan tangan diletakkan di mana? Tangan diletakkan di lutut. Sekarang saat akan bangkit, apakah tangan masih di lutut? Ya. Tidak, mustahil. Bagaimana bisa bangkit tangannya di lututnya? Kecuali lututnya ikut ke atas kan? Ini mustahil. Jadi posisi ini, tangan ini pasti ikut terangkat kan? Ya. Nah, saat terangkat ini, apakah diam begini? Apa mengangkat lagi? Kalau mengangkat sebagaimana tingginya? Apakah sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga? Itu yang coba kita teruskan dulu. Ya. Saat bangkit dari ruku tadi, ya, posisi tegak, ternyata keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dapatkan dalam hadis yang semula kita tuliskan, ya, sama persis mengangkat tangannya. Tangan diangkat dengan dua pilihan. Dua pilihan seperti semula ya. Bisa ibu ambil dari riwayat Al-Bukhari nomor hadis 715 diangkat sejajar dengan bahu seperti semula saat takbir. Ya, jadi mohon menghadap ke arah kamera, kita coba lihat kan. Ya, ruku. Silakan bangkit dari ruku ya, saat bangkit tangan kemudian diangkat bisa sejajar dengan bahu di sini. Ya, jelas sampai sini? Nah, ini bagian yang pertama. Baik ya, pelan-pelan. Yang kedua, hadis riwayat An-Nasa'i seperti pernah kita ajarkan, nomor hadis 1101, ya. Maka diangkat tangan ini, posisi jarinya yang jempol yaqrubu ila udhunain, mendekat ke daun telinga di sini. Ya, jadi di sini yang kedua. Jadi boleh ibu sah lakukan, baik itu mengangkat sejajar dengan bahu seperti ini yang pertama, atau sejajar dengan daun telinga seperti yang di sini. Saat mengucapkan, kita bangkit dari ruku ya. Saat bangun, posisi tangan langsung mengangkat di sini, atau kemudian di sini. Jelas sampai sini? Bagaimana lisannya? Apakah diam saja? Atau juga mengucapkan kalimat? Ya, maka dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 689, tadi sudah ditulis, hadis Muslim nomor hadis 411, diteruskan hadisnya. Wa idza qala, dan jika imam mengatakan atau kita sholat sendirian, sami Allahu liman hamidah. Awas, hati-hati Bu ya. Tolong fokus di sini ya. Tolong fokus di sini, termasuk pemirsa Akhir TV, Anda minta untuk fokus dalam kalimat ini. Ingat betul, kalimat yang akan diucapkan ini belum doa. Belum doa, itu bacaan perpindahan nanti. Perpindahan dari ruku menuju sujud. Jadi ibu ketika membacakan ini belum berdoa. Awas, belum berdoa ya. Nah, saat imam bangkit dari ruku kata Nabi, wa idza rafa'a farfa'u, kalau bangkit kalian bangkit kata Nabi ya, atau saat salat sendirian tangan diangkat sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga di sini. Oke, wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan jika imam berkata sami Allahu liman hamidah, atau saat salat sendirian kita berkata sami Allahu liman hamidah. Jadi bacaan bangkit dari ruku sambil kita bangkit sambil mengucapkan kalimat sami Allah Haliban Hamidah. Dari mana kalimat ini diketahui? Dari hadis yang telah kita tuliskan tadi. Ya, nomor hadis 689 dari Al-Bukhari, hadis Muslim nomor hadis 411. Kita peragakan dengan cepat secara menyeluruh, ruku. Perhatikan, akan bangkit. Bangkit, tangan diangkat sambil mengucapkan sami Allah Haliban Hamidah. Kemudian posisi tegak, tegak sempurna. Baik, apa yang dilakukan saat ini? Apakah ada bacaan atau ada gerakan-gerakan yang lainnya? Kita akan teruskan setelah jeda berikut ini. Baik. Sifatul bala. جهد مساغ في روضه فلنشرعي رتل معي صدق البلاغ جهد مساغ في روضه فلنشرعي المعين.